بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo anak-anak hebat, selamat datang di petualangan ilmu dan kebaikan. Siapkah kalian menjelajahi dunia yang penuh pelajaran akhlak mulia? Di game ini, kita akan belajar bersama tentang kejujuran, kasih sayang, hormat pada sesama, dan banyak lagi, sambil bermain dengan gembira. Bersiaplah untuk petualangan yang seru dan bermanfaat. Ayo, kita mulai sekarang juga.